أعوذ بالله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan fiddin wa akhwatillah, bapak dan ibu serta para jemaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membahas pembahasan penting dalam masalah akidah dan juga fikih ibadah. Di mana yang kita bahas, yang pertama kita akan ulas dari Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, yaitu tentang pembahasan Allah itu Maha Tinggi. Lalu yang kedua nantinya yang kita bahas yaitu mengenai fikih dalam mazhab Syafi'i dari kitab At-Tadhi karya Dr. Mustafa bin Al-Nuwab, di mana masih pembahasan taharah yang kita bahas. Baik, silakan lihat di lembaran rutin untuk pembahasan kita kali ini tentang Allah itu Maha Tinggi. Kita lihat kembali apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani ya dalam kitab matannya, baru nanti kita masuk juga kalimat yang baru dari beliau tentang Allah yang Maha Tinggi. Moga dibaca. Allah itu Maha Tinggi. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-Wahidus Samad laisa lahu sahiba wala walad jalla 'anil mathil wala syabiha lahu wala 'adilas sami'un basirul 'alimul khabirul mani'ur rafi'. Allah itu Maha Esa, Allah itu As-Samad yang bergantung setiap makhluk padanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang Maha Mulia dan tidak semisal dengan makhluknya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu Maha Mendengar, Maha Melihat. Allah itu Maha Mengilmui dan Mengetahui. Allah itu yang Mencegah dan Maha Tinggi. Baik, kita lihat sampai pada kalimat Al-Mani Ar-Rabbi, dan kita tambahkan pembahasan tersebut. Baca lagi di bawahnya. Alim ala arsyihi wa huwa damin bi'ilmihi min khalqihi. Allah itu Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Allah itu dekat pada hamba-Nya dengan ilmunya. Baik. Ya, ini kalimat baru. Namun ada tersisa sedikit kalimat yang disebutkan di atas. Al-Mani Ar-Rafi. Allah itu Al-Mani, Maha Mencegah, atau Allah itu Mencegah, dan Allah itu pengertian lainnya Maha Kuat. Ar-Rafi yaitu Allah itu Maha Tinggi. Kita lihat dulu penjelasannya di bawah. Allah itu Al-Mani dan Al-Rafi. Allah itu Al-Mani. Mani itu artinya mencegah atau kuat, berarti tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Ar-Rafi itu artinya tinggi, mulia kedudukannya. Adapun dalil khusus untuk penetapan nama Al-Mani' dan Ar-Rafi' kami belum mengetahuinya, wallahu a'lam. Namun Al-Mani' mendekati nama Allah Al-Aziz, yaitu yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sedangkan Ar-Rafi' mendekati nama Allah Al-Ulu yang dibahas berikut ini. Diralat mendekati nama Allah Al-Ali atau sifat ulu. Nama Allahnya Al-Alim, ulu itu sifatnya. Nah, jadi intinya di sini, nama ini dari 99 misalnya kita sering ketemu dari para ulama itu bahas, dan kesimpulannya kemarin tidak dibatasi nama dan sifat Allah. Intinya untuk masukkan nama dan nama-nama Allah itu mesti pakai dalil. Nah, walau alam saya dari buka-buka dari penjelasan para ulama tentang masalah ini, nama Al-Mani yang jelas tidak masuk dari asmaul husna karena bergandengan dengan nama yang lain atau untuk menafikan nama yang lainnya. Contoh misalnya ketika membahas nama Al-Aziz Maha Perkasa, baru jika disifati dengan Al-Mani yang mencegah, yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ar-Rafi tidak masuk dalam asmaul husna, yang tepat nanti Ar-Rafi, korohnya yang panjang. Namun nanti lebih dekat di sini dengan nama Allah yaitu Al-Ali Maha Tinggi yang nanti kita bahas setelah ini. Baik, kita lihat kalimat yang baru dari Imam Al-Ghazali. Alin ala arsyi wa wadalin bi ilmihi min khalqihi. Ingat, Imam Al-Ghazali ini background-nya mazhab Syafi'i. Dan sekali lagi sudah dijelaskan berulang kali, lebih dekat pendapat-pendapat Imam Al-Ghazali pada pendapat Imam Syafi'i. Berarti kita dapat katakan sama. Ya, kalau Imam Al-Ghazali katakan untuk masalah kita seperti ini, berarti gurunya juga seperti itu. Ya. Tadi dikatakan Allah Maha Tinggi, Alim. Ya, Allah itu Maha Tinggi. Ala arsyi, di atas arsy-Nya. Ini arsy makhluk Allah, Allah di atas kita semuanya. Wa huwa dalil. Namun Allah itu dekat. Bi ilmihi, namun dekat dengan ilmunya pada hambanya. Bukan dekat dengan zatnya, namun dekat dengan ilmunya. Dari kalimat ini saja sudah dijelaskan tentang prinsip akidah al-sunnah wal jamaah. Dan ini ada poin-poin penting di bawahnya yang saya ringkaskan dari penjelasan para ulama. Namun intinya pembahasan ini jadi standar. Bagaimanakah seorang itu dikatakan punya keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat pembahasan ini kata Ibnu Taimiyah ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh ada ijtihad di sini. Ya, tidak boleh ada ijtihad. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang menyelisih pendapat ini. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh ada ijtihad. Kalau ada ijtihad berarti masih bisa kita katakan, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini masih bisa dimaklumi. Intinya kayak gitu, oh ini masih bisa dimaklumi. Kayak fikih lah gitu. Berarti disini tidak ada ruang untuk ijtihad. Sampai kesempatan berikut saya mungkin berkata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada ruang ijtihad dalam masalah ini. Berarti cuma salah benar saja. Kalau gak punya keyakinan kayak gini salah benar. Kalau kita katakan masih ada ruang ijtihad, berarti sama seperti halnya fikih. Oh sholatnya dia tayat akhir kakinya gak keluar. Dua rakaat misalnya sholat subuh. Ya, duduknya apa berarti kaki tidak keluar dari iftirash. Oh, yang ini kakinya keluar tawar loh. Nah, itu masih bisa dikompromikan ini. Oh, saya masih hargai ini. Oh, dia pilih pendapat Imam Ahmad. Oh, yang ini pendapat Syafi'i itulah ini. Itu artinya masih ada ruang ijtihad. Masih bisa maklumi di situ. Atau mungkin kita dapati masalah kontemporer misalnya Ustaz A berbeda Ustaz B. Oh, ada ijtihad masing-masing dari sisi memandang masalah sampai kesimpulan dalil. Namun kalau kita katakan tidak ada ruang ijtihad berarti apa? Tidak boleh ada yang berpendapat selain pendapat itu. Berarti cuma pendapat ini saja. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa tadi? Tidak ada yang boleh menyelisih pendapat ini. Berarti yang menyelisih pendapat ini pendapat yang salah. Berarti. Dua hal itu saja. Tidak ada ruang ijtihad. Yang kedua tidak boleh menyelisih pendapat ini. Nah seperti yang saya singgung ya, bahwasanya antum bisa tahu mana yang seorang itu berpengalaman yang benar sehingga pantas diambil ilmunya. Ambil dari orang yang punya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dia pegang prinsip ini. Jadi tahu mana guru yang benar, coba tanya aja dia. Antum bingung nih. Datang ke kampung, wah ini saya mau ngaji ini bagaimana ini? Gurunya saya belum tahu background agamanya. Tes dia sih tentang hal ini coba. Ustaz, Allah itu ada di mana? Kalau dia jawabannya tidak kayak gini berarti, kalau dia jawab Allah itu di mana-mana, oh sudah berarti. Itu nanti akidah Asy'ariyah atau itu akidah Jahmiyah, nanti akan kita sebut nanti di sini. Tapi kalau dia langsung jawab tegas, Allah di atas sana, sudah antum ambil ilmu dengan yakin pada dirinya. Karena ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini disebut oleh Imam Ghazali. Dan ini tidak menyelisih pendapat ulama mazhab yang lainnya, kecuali yang belakangan yang sudah terpengaruh dengan paham Jahmiyah, paham Asy'ariyah, paham Mu'tazilah. Seperti yang Ustaz ngantum ketemu di YouTube lah ya. Gampang aja yang kayak gitu. Kalau ditanya Allah ada di mana, wah jangan. Enggak, jangan kita katakan Allah di atas arsnya itu. Masa Allah bergantung pada makhluk ya, itu kan menurut dia, dia kan gak paham. Makanya sudah terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah, pemahaman Jahmiyah. Nah coba kita lihat penjelasan ini dan dalilnya dulu. Allah itu Maha Tinggi. Allah itu Maha Tinggi. Kalimat Imam Al-Muzani membicarakan tentang sifat Allah. Sifat Allah yaitu Al-Ulu. Sifat Allah Al-Ulu, Maha Tinggi. Bisa juga disebut Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, Al-Muta'al. Dalil-dalil yang membicarakan. Nah, jadi kalau sifatnya namanya Al-Ulu, sedangkan namanya apa? Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Ya. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Nah sekarang Al-Muta'al atau Al-Muta'ali. Ya, kita lihat dalil-dalilnya sekarang. Dalil-dalil yang membicarakan nama Allah Al-Ali ada di 8 tempat. Di antaranya ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azhim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Baqarah di sini surat apa ini? Al-Baqarah ayat kursi. Dalam ayat kursi yang kita baca ditutup situ wa huwal aliyyul 'azhim. Ali Maha Tinggi. 'Azhim Maha Besar. Berarti kalau baca ayat ini ketika bertemu dengan Al-Ali langsung keyakinan kita, oh, saya bertemu dengan Al-Ali, saya yakin Allah di atas sana. Kalau dikatakan Maha Tinggi berarti Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Gak boleh dibilang Allah di dalam arsy, gak boleh. Fatal. Harus dikatakan apa? Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Berarti kalau ada arsy di situ, arsy makhluk. Berarti lebih tinggi daripada arsynya. Dan arsy itu makhluk yang paling-paling tinggi. Dan Allah di atas itu. Dan juga gak boleh buat kalimatnya Allah di langit atau di dalam langit, gak boleh. Allah di atas langit. Di atas ini jangan dipengertiannya di dalam. Berarti di dalam makhluk. Kalau dalam makhluk bukan lagi Al-Ali. Harus lebih tinggi lagi. Karena kita sudah belajar Asmaul Husna, nama Allah itu terbaik. Kalau dikatakan Husna berarti sudah paling makna yang paling tinggi. Kalau sudah tinggi masih ada makhluk yang masih di atas itu, berarti belum, di atas lagi. Allah harus di atas seluruh makhluknya. Berarti kalau dikatakan tinggi itu, nah ini tinggi ini. Di bawah kita Indonesia ini di bagian bawah kalau di globe itu, ya itu di bawah Indonesia itu apa? Ya usahlah di bawahnya lagi muter itu, muter 150 derajat. Amerika, taruhlah, kau lagi ya. Taruhlah kayak gitu. Karena dia bilang gitu, kan itu di bawah Indonesia itu. Jauh lagi gampang, Allah di atas itu semuanya. Ya, kalau dia itu bilang di atas itu masih Indonesia, masih di atas lagi. Karena dia bilang, kan bumi ini kan berputar kayak gitu. Iya, punya Allah dari seluruh makhluknya. Sepertinya juga gampang itu. Kalau dia bilang di bagian ini masih ada atasnya lagi, iya di atas itu lagi semuanya. Sehingga nggak bisa main-main logika di sini. Itu artinya sudah jelas. Ya, pengertiannya sudah jelas seperti itu. Orang sudah tahu, oh ini mati nih di atas seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluk. Berarti di bagian bumi manapun tak kalau itu di atas sana. Ya. Tak kalau di atas sana. Terus kalau bumi muter ini gimana? Berarti yang di bawah nanti nganggap gimana? Pokoknya Allah di atas seluruh makhluknya. Selesai. Ya, kalau dia masih nganggap nanti jadi di bawah, jadi di atas. Sudah Allah di atas seluruhnya. Selesai. Lalu, dari yang berikutnya lagi. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, lihat Al-Hajj ayat 62 juga ditutup dengan wa huwal aliyyul kabir. Berarti nama Allah Al-Ali. Terus di bawahnya lagi Al-Mu'min. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yusrak bihi tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, di sini katakan juga fal hukmu lillahi aliyyil kabir. Hukum itu milik Allah, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Berarti ini tiga dalil yang menyebutkan nama Allah Al-Ali. Terus diwanya lagi. Contoh dengan nama Allah Al-Ala. Al-A'la. Al-A'la. Itu tanda kemudian di atasnya diubah. Al-A'la. Terus. Seperti dalam firman Allah, Subbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, situ Rabbikal A'la. Al-A'la sebagai asmaul husna maha tinggi. Maka kalau baca surat Al-A'la ini ketika sampai pada ayat Subbihisma Rabbikal A'la, Al-A'la, maka sebagai yakin Allah di atasnya. Kalau orang baca ini, baca lewat ayat ini, kok masih ngakui Allah di mana-mana, aneh ini. Ya. Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya berdasarkan ayat ini. Lagi di bawahnya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-nya yang maha tinggi. Nah, sudah diartikan Rabb yang maha tinggi. Jadi Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Sekarang pakai nama Al-A'la. Nama berikutnya Al-Muta'ali. Nama Allah Al-Muta'ali terdapat dalam ayat Alimul Ghaibi Wasyahadal Kabirul Muta'ali, yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Nah, Al-Kabir Al-Muta'ali, yaitu yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi ada tiga, dengan tiga nama di sini, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Nah, sekarang apa arti Allah maha tinggi? Arti Allah maha tinggi, Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu maha tinggi di atas segala sesuatu. Berarti di atas segala sesuatu. Ada bumi di situ, di atas itu. Ada langit, di atas itu lagi. Ya, ada arsh, di atas arsh lagi. Terus As-Sa'di. As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud al-ulum adalah maha tinggi secara mutlak dari berbagai macam sisi, yaitu mencakup satu, Allah itu maha tinggi secara zat, yaitu Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dua, Allah itu maha tinggi dari kemuliaan dan sifatnya, yaitu tidak ada yang semisal dengan Allah. Tiga, Allah itu maha tinggi dari sisi al-qahar, yaitu tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Semua bergerak dengan izin Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Nah, tiga hal berarti. Uluzat, uluz sifat atau qadar, dan ulul qahar. Yaitu Allah maha tinggi dari sisi zatnya. Artinya Allah di atas seluruh makhluk. Yang kedua, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Yang ketiga, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jadi kalau kita bicarakan tentang Allah yang Maha Tinggi, punya tiga kandungan makna ini. Dari sisi zatnya Allah itu Maha Tinggi, dari sisi ya sifatnya, sifat Allah itu mulia, sempurna, tidak ada semisal dengan Allah. Dari sisi Al-Qahr, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, dan juga tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada 1000 dalil pendukung. Ada 1000 dalil pendukung. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni, yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata, qala ba'du akabir ashab Syafi'i fil Qur'an al-ful dalil aw azyad tadullu ala anna Allah ta'ala 'alim 'ala al-khalqi wa annahu fawqa 'ibadi, wa qala ghayruhu fihi 300 dalil tadullu 'ala dhalik. Sebagian ulama besar Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an ada 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan Allah itu berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Sebagian mereka lagi mengatakan ada 300 dalil yang menunjukkan hal ini. Nah, lihat di Dr. Syusam Temiyah, beliau katakan ulama-ulama Syafi'iyah. Berarti kalau ada ulama Syafi'iyah zaman ini ngaku Syafi'i, kok memiliki pendapat ini? Ya, berarti sudah aneh di sini. Karena katakan ada 1000 dalil yang mendukung Allah itu Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan kalau kita katakan Allah Maha Tinggi, mau kita ganti misalnya kalimatnya Allah itu ada di mana-mana, berarti Allah itu rendah, sudah enggak mulia lagi berarti. Ya, Allah itu Maha Rendah misalnya, kalau ada yang bilang kayak gini, konsekuensinya kayak gitu kan? Berarti sudah tidak mungkin sifat mulia lagi, sifat mulia harus tinggi. Ada raja saja yang datang, ada pemimpin saja yang datang, ada tokoh saja yang datang, kita enggak mau tinggi di bawah. Harus di tempat yang lebih tinggi. Iya kan? Harus tempat yang lebih tinggi. Apalagi sang pemilik yang menciptakan kita semuanya, mau letakkan di bumi enggak bisa. Harus di atas seluruh makhluknya. Kita enggak katakan itu dalam ars, tidak katakan dalam langit, tidak. Pokoknya tidak bergantung pada makhluk. Apakah ini kalau kita tetapkan Allah Maha Tinggi berarti kita tetapkan arah? Iya, karena arahnya Allah tetapkan. Kalau dia katakan Allah tidak butuh arah, iya Allah tidak butuh arah. Karena Allah katakan Allah Maha Tinggi. Maka tetapkan itu saja sudah selesai. Jadi kalau kita protes, wah kita berarti tetapkan arah, berarti nanti Allah itu butuh pada arah. Kenapa? Kalau Allah tetapkan sendiri kok. Kalau Allah tidak tetapkan, baru kita tetapkan yang keliru. Ini kan Allah tetapkan sendiri. Terus, berarti di sini jadi ya dalil ada jumlahnya 1000, ada katakan 300. Ya, berarti jumlahnya intinya banyak. Dalil yang menyatakan Allah Maha Tinggi. Nanti ada pembagian-pembagian dalilnya saya sebutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Terus yang namanya ijma. Yang namanya ijma atau kata sepakat ulama seperti yang kami nukilkan sudah menjadi dalil kuat bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Siapa yang menyelisih akidah ini, dia lagi keliru. Karena disebutkan dalam hadis, inna ummati la tajmati'u ala dolala. Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Baik, sekarang lihat ijma atau kata sepakat ulama lagi. Ada ijma, kata sepakat ulama. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, ayahku menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku diceritakan dari Sa'id bin Amir Ad-Duba'i bahwa ia berbicara mengenai Jahmiyah. Nah, mengenai Jahmiyah. Jahmiyah itu aliran penolak nama dan sifat Allah. Beliau berkata, Jahmiyah faqala hum syarru qawlan minal yahudu yahudi wan nasara qad ijtama'al yahudu wan nasara wa ahlul adyan ma'al muslimin ala anna Allah azza wa jalla ala al-arsh wa qaluhum laisa ala syai'. Jahmiyah lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani. Telah diketahui bahwa Yahudi dan Nasrani serta agama lainnya bersama kaum muslimin bersepakat bahwa Allah azza wa jalla menetap tinggi di atas arsy, Sedangkan Jahmiyah mereka katakan bahwa Allah tidak di atas sesuatu pun. Nah, jadi mau dikatakan Allah di mana, mereka enggak akan jawab. Karena mereka menolak nama dan sifat Allah. Maka di antara aliran yang menolak nama dan sifat Allah dan yang menetapkan Allah Maha Tinggi yaitu aliran Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dikatakan oleh tadi siapa? Oleh Sa'id bin Amir ad-Dubai, itu lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani, karena semua agama tetapkan Allah di atas sana. Ya, ditetapkan Allah itu di atas sana. Bukan Allah itu di mana-mana. Dikatakan di sini semua di sini Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin juga semua sepakat Allah itu di atas sana, di atas arsy-Nya. Sedangkan Jahmiyah mereka katakan bahwa Allah tidak ada di atas sesuatu. Kita meyakini ketetapan dari Allah itu Maha Tinggi. Dan jadi, ya, kalau ada yang punya pemahaman seperti itu perlu dihindari dan lebih diwaspadai. Wallahu a'lam.